Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Badai'ul Masalik fi Tawdihi Alfiyati Ibn Malik. Al-Mas'alatu Athani Al-Hadi Asah. Al-Mas'alatu Al-Hadi Asah Qad Kathura Maji'ul Hal Masdaran Nakiratan walakinnahu sama'iyun. Sungguh banyak hal datang dalam bentuk masdar nakirah, akan tetapi itu sifatnya sama'i. Nah, jadi hukum asal hal itu adalah berbentuk isim mustaq selain masdar. Tapi di sini banyak permunculan hal dari masdar nakirah, akan tetapi sifatnya samai. Nahu Zaidun tola'a baghtatan. Zaid muncul dalam keadaan tiba-tiba. Fabaghtatan masdarun nakiratun mansubun alal hal. Baghtatan masdar nakirah nasab menjadi hal. Wa taqdir Zaidun tola'a baghtatan atau baghtan. Zaidun tola'a baghitan. Hada madhabu Sibawaih wal Jubur. Jadi baghtatan itu ditakdirkan dengan isim mustaq yang semakna, itu baghitan. Ini adalah pendapat Sibawaih dan Jubur alinahu. Wadahaba al-Akhfash wal Mubarrid ila annahu mansubun ala masdariyah wal amil fihi mahduf. Adapun Al-Ahfas dan Al-Mubarrid berpendapat bahwa baghtatan itu dinasab menjadi masdar, yakni maf'ul mutlak. Amilnya dibuang. Wa taqdir tala'a Zaidun yabghutu baghtatan wa yabghutu indahuma wal hal. Wa yabghutu indahuma wal hal ala baghtatan. Takdirnya ialah Zaidun yabghutu baghtatan. Zaid muncul dalam keadaan tiba-tiba. Menurut mereka berdua, yakni Al-Akhfas dan Al-Mubarrid, yang menjadi hal itu lafaz yabghutu, itu ambil yang dibuang. Ambilnya masdar atau maf'ul mutlaq. Baghtatan menjadi maf'ul mutlak. Wa dhahaba al-Kufiyyun ila annahu mansubun ala masdariyah walakinnahu na'am. Wa dhahaba al-Kufiyyun ila annahu mansub ala masdariyah walakinna nasibal fi'li madhkurun wa huwa tola'a. Salah tulis. Walakin nasibal fi'li madkurun wa huwa tola'ah. Sementara itu Alinah Wukufa berpendapat bahwasannya baktatan itu dinasab menjadi maful mutlak. Akan tetapi yang menasabkan wadhafa al-kufin ila annahu mansubun ala al-masdariyah. Walakin alat lagi wa dhahaba al-kufiyun ila annahu mansubun ala masdariyah walakinnahu mansubun bil fi'lil madhkur wa huwa tola'a. Walakinnahu mansubun bil fi'li al-madhkur. Wahuwa tola'ah. Nah, sedangkan Alina Fukufa berpendapat bahwasannya baktatan itu dinasab menjadi maful mutlak. Akan tetapi dia dinasab dengan fi'il yang disebutkan, yakni tola'ah. Jadi bedanya antara Alina Fukufa dengan Al-Ahfaz dan Al-Mubarid adalah amil yang menasabkan baktatan. Kalau menurut Al-Ahfaz dan Al-Mubarid, naam, baktatan itu dinasab dengan fi'il yabhutu yang selafat, ya. Adapun Alina Fukufa, baktatan itu dinasab dengan fi'il yang semakna yang tidak perlu ditakdirkan, yakni tola'a. Jadi makna tola'a di sini adalah semakna dengan baktatan, yakni muncul tiba-tiba, ya. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kasratin kabaktatin zaidun tola. Masdar nakira banyak yang menjadi hal seperti tola zaidun baktatan. Baik. Asalnya tasah yang ke-12. Madhhab jumhur nahwiyyin annahu la yajuzu taqdimul hal ala sahibiha al-majrur bi harfin. Fala taqulu fi martu bihindin jalisatan. Martu jalisatan bihindin. menurut pendapat jumhur ahli nahwu, hal tidak boleh mendahului sahibul hal yang dijarkan dengan huruf jar. Kalau ada sahibul hal yang dijarkan dengan huruf jar, maka hal tidak boleh mendahului sahibul halnya. Contoh, martu bihindin jalisatan. Tidak boleh engkau mengatakan martu jalisatan bihindin. Ya, naam. Tidak betul, martu bihindin jalisatan. Karena sahibul hal itu bihindin dijarkan dengan huruf jar, maka tidak boleh hal mendahulunya. Wadaba al-Farisi wa ibn Kaisan wa ibn Burhan ila jawazi dalik. Wataba'ahum ibn Malik. Adapun al-Farisi, ibn Kaisan dan ibn Burhan, ada yang membaca ibn Burhan, membolehkannya dan diikuti oleh ibn Malik. Yakni boleh engkau mengatakan martu jalisatan bihindin. Wadhalika qawlu rahimahullah. Ini merupakan penjelasan dari ucapan Ibn Malik rahimahullah. Wasabku khalin mafi harfi jarin qad aba wala amna'u faqad warad. Hal mendahului sahibul hal yang dicerka dengan huruf jar ditolak sama mereka kebanyakan ahli nahwu, tapi aku tidak menolaknya karena ada riwayat yang menunjukkannya. Baik. Ats-tsalitsatu ash-shah yang ke-13. La yajuzu maji'ul hal minal mudhaf ilaih illa fi mawdhi'ain. Tidak boleh kita mendatangkan hal yang sahibul halnya adalah mudhaf ilaih, kecuali di dua tempat. Al-awwal idza kana al-mudhaf mimma yasihu wa malu fil hal kasbil fa'il wal masdar wa nahwihima. Ha nahwa hadha dharib hindin qa'imatan a'jabani qiyam Zaidin musri'an. Yang pertama, jika mudhafnya dari lafaz yang bisa beramal untuk hal seperti isim fa'il, masdar dan yang lainnya. Nahu hadza dharibu hindin qa'imatan a'jabani qiyamu Zaidin musri'an. Perhatikan, qa'imatan ini hal dari hindin mudhaf ilaih. Kenapa kok boleh? Karena mudhafnya dharibu, naam, bisa menjadi amil dari hal tersebut karena berupa isim fa'il, ya. A'jabani qiyamu Zaidin musri'an. Musri'an ini hal, sahibul halnya ialah Zaidin mudhaf ilaih. Kenapa kok boleh? Karena mudhafnya berupa qiyam masdar yang bisa beramal untuk hal. Ya, nah. Athani idza kana al-mudhafu juz'an min al-mudhaf ilaih au mithla juz'ihi. Yang kedua, jika mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih atau dianggap seperti bagian dari mudhaf ilaih. Fal awwal nahwu qawli ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Contoh yang pertama, ya ini mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Wa nazakna, dan kami cabut ma fi sudurhim, apa yang di dada mereka, min ghillin, dari kebencian. Ikhwanan, dalam keadaan mereka menjadi bersaudara. Nah, di ikhwanan di sini hal sahib halnya adalah dhamir hum yang mudhaf ilaih, ya. Mengapa kok boleh? Karena mudhafnya sudur ini merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Ya, dada mereka ya bagian dari tubuh mereka, ya kan? Wa tsani nahwu qouli ta'ala, yang kedua yang dianggap seperti bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika arittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dalam keadaan lurus tauhidnya. Hanifan hal. Sahibul halnya ialah Ibrahim, mudhaf ilai. Mengapa kok boleh? Jawabannya karena mudhafnya itu millata, dianggap bagian dari mudhaf ilai. Ajaran agama dianggap bagian dari Nabi Ibrahim. Kenapa kok dianggap bagian? Bukan bagian karena bukan tubuhnya Nabi Ibrahim, tapi terkait dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi ada dua alasan mudhaf ilaih boleh menjadi sahibul hal. Yang pertama, jika mudhafnya adalah lafaz-lafaz yang beramal untuk hal, isim fa'il, masdar, ya. Yang kedua, jika mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih atau dianggap seperti bagian dari mudhaf ilaih. Kalau bukan ini, maka hukum asalnya sahibul hal dari mudhaf ilaih tidak boleh. Ingat ya, kalau sahibul hal dari mudhaf bagaimana? Enggak masalah. Yang jadi masalah itu mudhaf ilaihnya, ya. Nah, wa dzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wala tujiz halan minal mudhafilah ila idza qadhal mudhafu amala au kana jarruhu au kana juz'un malahu udifa au mithlu juz'ihi fala takhifa. Nah, jangan engkau bolehkan hal dari mudhaf ilaihnya kecuali jika mudhaf bisa beramal untuk hal itu, atau mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilaihnya, atau seperti bagian dari mudhaf ilaihnya, maka fala tahifa, ya, kamu tidak usah risau. Atau maka tidak samar kebolehannya. Wadhaba sibawai ilal jawazi mutlaqan, bahkan sibawai berpendapat boleh secara mutlak. Maksudnya boleh sahibul hal berupa mudhaf ilaih secara mutlak, enggak usah dibatasi di dua tempat tadi. Wallahu ta'ala bisawab. Ya begitulah ahli nahwu, ya. Mesti ada saja yang enggak membolehkan, ada saja yang membolehkan, ya. Nah, Rabi'at as-sah yang ke-14, la yajusu taqdimul hal ala amiliha al-ma'nawi ay ghairul fi'li kasma'il isyarah wa ghairiha minal asma' wal khuruf allati laha ma'nal fi'li tuna khurufin. Nah, hal tidak boleh mendahului amilnya yang sifatnya maknawi, yakni bukan fi'il, maksudnya amil maknawi di sini ialah yang bukan fi'il, yaitu yang mengandung makna fi'il, bukan fi'il. Seperti isim isyara atau yang lain dari isim-isim dan huruf yang secara makna sama dengan fi'il, tapi bukan huruf-huruf fi'il. Maksudnya bukan terbuat dari huruf fi'ilnya. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin bahwasanya yang menasabkan hal itu kan banyak ya. Ada fi'il, ada siful fi'li. Nah, yang siful fi'li yang bukan mengandung huruf-huruf dan makna fi'il seperti isim isyara dan yang lain, maka hal tidak boleh mendahului amilnya. Tapi kalau fi'il, isim fa'il, masdar yang mengandung huruf dan makna fi'il, maka boleh hal mendahului amilnya ya. Nahu tilka hindun qa'imatan, fala taqul qa'imatan tilka hindun. Nah, karena amilnya berupa isim isyarah, dia tidak mengandung huruf-huruf fi'il, hanya mengandung maknanya saja. Itu isyarah tadi itu. Taib. Al-khamisata asra yang ke-15. Ya juzu ta'adudul hal wa sahibuha mufrad au muta'addid. Hal boleh lebih dari satu untuk sahibul hal yang satu atau lebih dari satu. Jadi halnya boleh lebih dari satu, sahibul halnya satu. Boleh juga hal lebih dari satu untuk sahibul hal yang lebih dari satu. Fal awal nahu ja'a Zaidun raqiban dhahikan. Raqiban dhahikan, hal yang pertama, hal yang kedua. Sahibul halnya cuma satu, Zaid ya. Wa tsani nahu laqitu Hindan mus'idan munhadiratan. Naam. Hindan maful bi. Mus'idan hal munhadiratan hal. Ini dua hal untuk dua sahibul hal. Mus'idan khal untuk dhamir ta, munhajiratan khal untuk indan ya. Nah, berarti khalnya lebih dari satu, sahibulnya juga banyak lebih dari satu, enggak masalah. Wadzalika qaulu rahimahullah, ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wal khaluqat yaj'u ta'addudi di mufradin fa lam baghair mufradi. Nah, hal terkadang datang lebih dari satu untuk sahibul hal yang satu atau tidak satu, yang ini lebih dari satu. Nah, as-sadisata asah yang ke-16, takunul halu mu'akidatan watu sama al-hal al-mu'akidah. Hal bisa berfungsi untuk menguatkan, maka disebut dengan al-khal al-mu'akidah. Wa ya salah satu anwa, khal mu'akidah itu ada tiga macam. Al-awwal li tawqidi amiliha wa ya lati muwafiquhu ma'nan au ma'nan wa lafdhan. Yang pertama fungsinya ialah menguatkan amilnya. Ketentuannya ialah hal sama amil memiliki kesamaan makna atau kesamaan makna dan lafaz. Fal awal nahwu qawli ta'ala wala ta'thau fil ardi mufsidin. Yang pertama berarti kesamaan makna. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, wala ta'thau fil ardi, janganlah engkau perbuat kerusakan di muka bumi, mufsidin, dalam keadaan merusak. Ini tak tahu sama mufsidin beda lafaz tapi sama makna ya. Nah, mufsidin berarti hal mu'akidah, menguatkan amilnya. La tak tahu yang hanya maknanya saja yang sama, bukan lafaznya. Wa tsani nahwu qawli ta'ala wa arsalnaka linnasi rasulan. Kami mengutusmu kepada manusia dalam keadaan menjadi rasul. Rasulan hal mu'akidah, menguatkan amilnya itu arsalnaka. yang semakna dan selafat, ya. Nah, kenapa enggak jadi maf'ul mutlak? Karena rasulan bukan masdar. Rasul sama dengan syakur, fa'ul, wazan fa'ul, ya. Bukan masdar. Makanya jadi hal, ya. Nah, kalau masdar ya maf'ul mutlak karena sama dengan lafaz fi'ilnya. Jadi rasulan bukan masdar. Tapi semakna dan selafaz dengan fi'ilnya. Berarti al-khal al-mu'aqqidah, ya. Ciri-cirinya al-khal mu'aqqidah itu ada yang menguatkan amilnya, berarti ketentuannya khal sama amilnya tadi semakna atau selafat, ya. Naam. Atsani li tauqidi sahibiyah, berfungsi menguatkan sahibul khal. Nahwu qouli ta'ala walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Rabbmu berkehendak, niscaya akan beriman semua orang yang ada di muka bumi. Jami'an. Khal. Mana sahibul halnya? Man. Fil ardi. Itu sahibul hal. Jadi semua yang ada di bumi, terus jami'an semua juga, ya kan, hal menguatkan apa ini sahibul halnya. Atas litauki di madmuni jumlah makudatan minasmain ma'rifatain jamidain, itu menguatkan kandungan jumlah yang diikat dengan dua isim ma'rifat jamid. Nahu wal haqqu bayyinan. Naam. Jadi bayinan ini hal menjelaskan kandungan jumlah huwa al-haq. Dia adalah kebenaran bayinan dalam keadaan jelas ternyata. Ini menjelaskan kandungan jumlah yang mana berupa dua isim. Huwa dan al-haq sama-sama ma'rifat. Huwa ma'rifat, al-haq ma'rifat. Jamidain sama-sama jamid. Ya, bukan isim mustaq. Nahnu al-ikhwah muta'awinina, kita adalah saudara dalam keadaan biasa saling tolong-menolong. Muta'awinina khal, menguatkan kandungan jumlah yang terbuat dari dua isim, nahnu isim, ikhwah isim, dua-duanya ma'rifat, nahnu ma'rifat, al-ikhwah ma'rifat, jamidain, dua-duanya jamid, bukan mustaq, ya. Nah, as-sabi'ata asrah yang ke-17. Al-aslu fil hal annau yajuzu dhikruha wa khatfuha li'anna fadlah wa in khudifat fa innama tuhdafu liqarinatin. Hukum asal hal itu boleh disebutkan, boleh pula dibuang. Karena hal hanya semata-mata fadlah atau fudlah. Kalau dibuang, maka harus ada qarinah yang menunjukkannya. Qauli ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab. Salamun 'alaikum. Ay qailina salamun alaikum. Qailina khal. Para malaikat masuk menemui ahlul jannah dari setiap pintu. dalam keadaan berkata salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Nah, dalam keadaan berkata ini dibuang karena ada qarinah yang menunjukkan bahwa salamun alaikum adalah sebuah perkataan, dan yang berkata itu malaikat jamak berarti qailina. Nah, itu qarinah yang menunjukkannya, ya, halnya dibuang. Wa qawlihi ta'ala wa id yarfa'u ibrahimul qawaida minal baiti wa ismail rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi-pondasi Baitullah Ka'bah dan juga Ismail, mereka berkata, ya Allah Rabb kami, terimalah amalan ini dari kami. Nah, ya kan? Jadi Rabbana taqabbal minna, itu kan ucapan yang mengucapkan ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berarti aiqa ilaini Rabbana taqabbal minna. Halnya dibuang, ya. Korinanya, nah ini kok langsung ada ucapan. Berarti kan ada yang mengucapkan. Nah, gitu ya. Tapi yang mengucapkan tidak disebutkan. Maka itulah hal yang dibuang karena korina. Tsamina ta'assah yang ke-18. La yajuzu hatful khalfi arbati mawadi. Khal enggak boleh dibuang di 4 tempat. Tadi boleh dibuang, ya. Yang ini kalau terjadi khal enggak boleh dibuang di salah satu dari 4 tempat. Al-awwal antakuna jawaban istifham, yang menjadi jawaban pertanyaan, enggak boleh dibuang. Kaqaulika masyian, seperti ucapanmu masyian fi jawabi maqala kaifa jita, untuk menjawab pertanyaan orang yang berkata kaifa jita, bagaimana caramu datang. Kamu jawab masyian, saat itu harus menyampaikan hal karena untuk menjawab pertanyaan. Enggak boleh dibuang. Kalau dibuang berarti kamu enggak jawab pertanyaan, ya. Mau ditanya kok diam. Tsani antakuna sadatan masadal khabar. Yang kedua, hal tadi menempati khabar yang dibuang. Nahwu afdalu shadaqatin, afdalu shadaqatir rajuli mustatiran, ai hasilun mustatiran. Sedekah seseorang yang paling utama ialah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, mustatiran hal. Saat itu dia mengganti posisi khobar yang dibuang. Tadinya ialah hasilun mustatiran. Nah, asalis antakuna badalan min fi'liha, jika hal menjadi ganti dari fi'ilnya yang dibuang. Nahu hani alak al aslu hana akasyai, ya, semoga engkau nyantai, tenang, nyaman, ya. Al aslu hana akasyai. Arabi ayakun al kalama bniyan alaiha bihaitsu yafsudu bihadfiha. Yang keempat, jika kalam dibangun dalam keadaan ada halnya, artinya kalau dibuang rusak maknanya, maka hal harus disebutkan. Qauli ta'ala wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Marahan hal ini kalau dibuang rusak maknanya. Kamu jangan berjalan di muka bumi, terus jalan di mana? Maksudnya marahan dalam keadaan sombong. Kalau sombong jangan jalan, ya. Nah, berarti kalam tadi membutuhkan hal yang menjelaskan maknanya. Kalau dibuang maknanya jadi rusak, maka hal yo enggak boleh dibuang. Atasi atau asrah qad yuhdafu sahibuha liqarinah, terkadang sahibul hal dibuang jika ada qarinah yang menunjukkannya. Kaqauli ta'ala ahadal ladzi ba'athallahu rasula, apakah ini orang yang Allah utus sebagai Rasul. Ai ba'athahu rasulan. Rasulan hal. Mana saiful halnya? Dibuang. Yaitu domir hak. Ba'athahu. Ya, ba'athahu wahu. Domir hak itu fa'il. Maful bi ya. Saiful hal. Al-isrun yang ke-20 yuhdafu amilul hal jaizan wa wajiban. Amilul hal boleh dibuang. Ada yang jaiz, ada yang wajib. Fal jaiz ka qaulika fi ba'dil ibarat. Yang boleh dibuang itu seperti ungkapanmu dalam sebagian ucapan makjuran. Makjuran dalam langsung makjuran hal. Ai raja'ta makjuran, kamu ulang dengan membawa pahala. Sadiqan, ai tatakallam sadiqan. Sadiqan, hendaknya kau bicara dengan jujur. Sadiqan hal, ambilnya dibuang. Ai tatakallam sadiqan. Au fi jawabil istifham, atau dalam jawaban istifham. Nahwu qila laka, contoh ditanyakan kepadamu, kaifa jita fatakul raqiban, ai jitu raqiban, nanti itu amilnya boleh dibuang. Wal wajib fi khamsati mawadi, adapun yang wajib dibuang di 5 tempat, amilnya hal wajib dibuang di 5 tempat. Al awal antakun al khalu mabniyatan fi ziyadah wa nuqsan bitadrij. Yang pertama, jika halnya itu nah, ini bukan mabniyatan ya, kebalik ya, ini mubayyinatan ya. Antakun al-halu mubayyinatan fi ziyadah wa nuqsan bitadrij. Kalau halnya menjelaskan makna bertambah atau berkurang secara bertahap. Nah, seperti so'idan itu menunjukkan makna bertambah. Nazilan mengandung makna apa ini? Kurang. Nah, kalau hal dari lafaz ini maka wajib dibuang ambilnya. Contoh tasaddaq bidirhamin fa so'idan. Bersodakolah engkau dengan satu dirham atau lebih, fasoidan hal ya, wetakdir zahabal adadu soidan. Ishtari thauba bidinarin fanazilan, belilah baju dengan satu dinar atau kurang, fanazilan hal, maka wajib ambilnya dibuang. Tadinya ialah zahabal adadu nazilan. Wa syurutu hadhil hal an takuna mashubatan bil fa au bi thumma. Syarat hal yang berbentuk ini harus diiringi dengan fa, fa soidan atau thumma, thumma soidan atau thumma nazilan ya. Asani ayakuna dzikrul hal litaubih. Yang kedua, kalau hal disebutkan untuk menjelek-jelekan. Nahu aqaidan al-amal. Nah, ini aqaidan anil amal itu ya. Quran aqaidan anil amal ai atujadu qaidan anil amal. Di Quran kasihan ya. Apa kamu duduk-duduk enggak mau beramal? Hah? Qaidan hal. Ai atau jadu kaidan alil amal. Asalis antakuna muakidatan limat munil jumlah. Nah tadi itu, kalau halnya berfungsi menguatkan kandungan jumlah, di anta akhi muwasian, wasian khal, menjelaskan keadaan jumlah ya, anta akhi berarti sama-sama ma'rifat, sama-sama isim, sama-sama ma'rifat, sama-sama jamid ya, maka di situ berarti sohibul khalnya amilnya dibuang. Jadi anta akhi muwasian khal, muwasiannya mana amilnya dibuang, ai a'rifuka muwasian, engkau adalah saudaraku muwasian yang biasa kami kenal baik, itu ai a'rifuka muwasian. Rabi anta sudda masadal khobar, ini khalnya menepati tempat khobar yang dibuang. Seperti tadi itu afdhulu shadaqati rajul mustatiran ay khasirun mustatiran, mustatiran khal, mana ambilnya khasirun ya. Naam. Al khamis ayakuna khatful amil sama'an, ini ambilnya dibuang secara sama'i, berarti ini lafadznya tertentu. Nahu hani'an laka ay tabata laka syai' hani'an. Naam. Taib ada alat masalah yang ke-16, coba lihat poin yang kedua, litauki di sahibiyah walau sya'ar buka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah, di situ disebut surat Yusuf yang benar, surat Yunus. Naam. Jazakallahu khair ya, kata Yunus. Yunus, Yusuf, lah itu rawan salah. Cek ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fudlah atau fadlah? Nah, kalau fudlah itu pelengkap jumlah ya, maful bi dan yang semisalnya khal ya. Artinya kalau dibuang kalamnya sempurna, tapi kalau inti dari jumlah itu namanya umdah, kalau dibuang rusak, kayak fa'il itu umdah, kalau fi'il mesti ada fa'ilnya ya. Naam. Hal termasuk fadlah atau fudlah. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.